Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita dapat bertemu melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, dan pemirsa ataupun pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini, dalam gelombang radio 94,3 di FM melalui siaran Radio Republik Indonesia, selalu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji yaitu 127 dari surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Artinya, dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Kata-kata kadzalika itu adalah menjelaskan tidak saja pada ayat ini, pada ayat yang sebelumnya juga, yaitu mana manusia yang jauh dari perintah Allah, mereka itu adalah kaum kafir yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang telah Allah turunkan, baik itu dalam musibah, dalam hal-hal yang lain selama mereka hidup di dunia ini. Maka pada hari kiamat juga nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas man asrafa, bagi siapa yang melampaui batas, walam yu'min, dan ia tidak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya di akhirat kelak nanti ada azab yang paling pedih dan paling berat, dan ternyata azab itu menjadi kekal dalam kehidupannya di neraka kelak nanti. Na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Oleh karena itu, sesuatu yang berlebihan dari muslim haruslah dia salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Agar apa? Agar kehidupan menjadi seimbang dan tidak terjadi jurang pemisah yang jauh antara si kaya dan si miskin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang-orang yang berlebihan dalam belanjanya sehingga menelantarkan anak keturunannya. Akan tetapi Allah menghendaki dari gerakan kehidupan manusia semakin mencapai kepada kesempurnaan dan kedamaian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya kita tidak menjadi orang yang boros, supaya kita tetap beriman, percaya tanda-tanda Allah itu telah datang kepada kita, karena kita dengan yakin bahwa siksa Allah itu tidak akan sanggup kita menerimanya, karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, wala azabul akhirah asyaddu, bukan syadid. Syadid itu pedih, asyaddu itu lebih sangat pedih. Kalau diartikan berat, lebih berat lagi siksanya yang kita dapatkan di dunia. Begitulah Allah janjikan bagi orang-orang yang telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang ditunda Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia ini adalah kezaliman. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, Allah akan tunda nanti di akhirat kelak nanti. Salah satunya Allah butakan karena telah datang ayat peringatan, tidak juga mau mendengarkan dan tidak juga mau bertobat kepada Allah. Maka Allah pertontonkan nanti di akhirat kelak bagi orang-orang yang selalu menzalimi. Maka hukuman atas orang menzalimi itu akan Allah tunjukkan nanti di akhirat kelak nanti, dan disaksikan dalam kehidupan mereka, dan Allah akan mempertontonkan bagaimana hukuman yang Allah berikan baik itu dunia, atas orang-orang yang zalim sebagai pelajaran bagi mereka di kemudian hari, orang umat berikutnya, umat yang akan datang, juga kepada kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz kita Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, kata asyad dua abqa, lebih berat dan lebih kekal, yang akan diterima bagi orang yang berlebih-lebihan dan tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah di akhirat, mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan dan tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah juga mendapatkan siksaan di dunia ini. Namun siksaan itu tidaklah seperih dan sepedih siksaan di akhirat. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini sementara. Akhirat itu kekal dan abadi. Itu satu hal. Hal yang lain, kita menemukan bahwa walaupun tidak pedih, tetap saja siksaan dunia ini perlu untuk dihindari demi kebahagiaan diri. Bagaimana menghindari siksa dunia ini, penderitaan di dunia ini? Allah menyebutkan dua kiat yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi. Man asrofa, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makan bisa menimbulkan kegemukan. Kegemukan akhirnya bisa menimbulkan penyakit yang disebut dengan obesitas, dan ini menimbulkan bahaya bagi tubuh. Tubuh tidak normal. Berlebih-lebihan dalam belanja sehingga besar pasak daripada tiang, hutang di sana sini, itu juga berbahaya, membuat hidup kita menjadi keruh, tidak bisa menatap ke depan karena di sana sini banyak hutang. Berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi minuman juga tidak baik bagi kesehatan. Maka disebutkan segala bentuk yang berlebih-lebihan tidaklah baik, walaupun itu dalam kebaikan. Ketika ditanya, wahai Nabi, kenapa engkau berlarang, melarang saya untuk menggunakan air begitu banyaknya dalam berwudu, toh saya kan ingin berwudu. Kata Nabi, berlebih-lebihan dalam menggunakan air walaupun untuk wudu tidaklah baik, walaupun engkau berada di aliran sungai yang mengalir begitu derasnya. Agama mengharapkan kepada kita untuk bersikap hemat dan sewajarnya. Yang kedua, walam yu'min bi ayati rabbihi, siksa di dunia karena kita tidak percaya kepada zat yang maha layak untuk dipercaya. Orang ingin berhasil dalam bisnis, belajarlah dengan pebisnis profesional. Orang yang ingin berhasil di dunia akademis, belajarlah dari guru dan dosen yang pakar pada bidangnya. Orang yang ingin berhasil di dalam hidup ini, menuntut ilmulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui seluk-beluk dunia ini. Ketika kita melupakan itu, melupakan profesional, melupakan pembelajaran dari yang maha mengetahui, maka itu adalah musibah. Di dunia sengsara, di akhirat terlebih-lebih lagi. Untuk itu, di hari menjelang kurban, hari raya Idul Adha, semangat berkurban perlu diwujudkan. Bukan berarti untuk menjadi manusia yang bersikap berlebih-lebihan. Makan daging selama seminggu sehingga tubuh menjadi tidak sehat. Bagi orang yang sering makan daging, hari raya kurban bukanlah untuk menggemukkan badan dengan daging itu. Tidak ada salahnya bila di hari ini semua daging yang kita miliki kita berikan kepada orang yang memang setahun sekali baru bisa makan daging. Karena apa? Berlebih-lebihan memakan daging pun tidaklah sehat. Untuk itu Nabi berkata, daging kurban sebaiknya dikonsumsi selama 3 hari. Karena lebih dari itu, tidak saja kita telah merusak makna dari kurban yaitu berbagi, tapi juga telah membuat tubuh kita tidak sehat karena kebanyakan makan daging dengan masa waktu terus-menerus. Semangat berkurban sebenarnya semangat berempati dengan cara berbagi dan tidak berlebih-lebihan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini, yang harus kita ketahui, kehidupan kita di dunia akan terputus disebabkan oleh kematian kita. Yang kedua, kehidupan kita di akhirat tidak ada istilahnya kematian lagi, karena kematian itu hanya di dunia. Maka apabila kita di akhirat mendapatkan siksaan, kita akan tidak pernah mati, maka siksaan itu akan kita dapatkan selama-lamanya. Maka kalau kita merasakan hidup di dunia yang amat pedih, maka jangan sampailah kepedihan itu berlanjut sampai di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.